بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai berkah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dengan sanad yang munqati', yang terputus namun memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat dari hadis-hadis yang semakna, dan dengannya Al-Albani rahimahullah menilainya sebagai hadis yang sahih li ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadapan sahabatnya dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, beliau bersabda, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak." فرض عليكم فيه صيام. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah tiba bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diwajibkan bagi kalian di dalamnya puasa Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih dari 12 bulan dalam setahun bulan suci Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan suci yang mulia, yang mubarak, yang penuh berkah, satu-satunya bulan difardukan puasa sebulan penuh. dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya, menahan diri dari berbagai mufattirat, pembatal-pembatal puasa, min thulu'il fajri ila ghurubi syams, mulai dari terbitnya fajar, fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Waktu salat subuh. Sampai terbenamnya matahari. Dan merupakan salah satu rukun Islam. Merupakan salah satu rukun Islam. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergembira dengan keutamaan-keutamaan dan karunia-karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia berupa syariat Islam yang sempurna, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, qul, katakan wahai Nabi, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, Al-Quran, As-Sunnah yang berisi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan yang lainnya yang akan disinggung, yang akan dibahas dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melengkapi berkah bulan Ramadan. Dengan keutamaan-keutamaan itu, dengan karunia-karunia itulah, seharusnya mereka, orang-orang yang beriman itu bergembira ria. Coba perhatikan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibimbing untuk bergembira dengan syariat ini, dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan syariat ini, dengan agama ini, agar kegembiraan itu abadi dan sempurna, kegembiraan yang akan berlanjut sampai ke akhirat, bukan kegembiraan yang semu, yang sementara, dan dibaliknya kesengsaraan yang abadi, yaitu kegembiraan ahlu dunia, kegembiraan para pencari dunia. Hendaknya dengan keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, hendaknya dengan itu mereka, orang-orang beriman itu bergembira. Hal itu lebih baik dari apa-apa yang telah dikumpulkan oleh orang-orang kafir dari dunia ini dan seisinya. futihat lahumud dunya bihadasiriha. Orang kafir dibukakan dunia ini selebar-lebarnya buat mereka, dunia ini dan seisinya dengan seluruh keindahannya. Dan mereka tidak mau tahu syariat Allah, aturan Allah. Mereka ingin memuaskan hawa nafsu mereka, syahwat mereka. Menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Falahumud dunia, maka bagi mereka dunia. Walam yabqa lahum fil akhirah syai' min an-ni'am ni'matillah. Dan tidak tersisa bagi mereka satu nikmat pun di akhirat. Mereka sudah habiskan lezat, kelezatan itu di dunia. Sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kabar tentang mereka. Oleh karena itu jangan terpengaruh. Jangan terpedaya. Jangan terpukau. Jangan terkecoh dengan mereka. Yang berhasil meraih apa yang mereka raih dari dunia. Allah merintahkan kita agar bergembira dengan syariat ini, dengan agama ini, dengan Islam, dengan Al-Quran, As-Sunnah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka punya, mereka kumpulkan dari dunia. Momen-momen seperti ini hendaknya kita manfaatkan. Yang dilewatkan. Sekali dalam setahun, bulan Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa terpenuhi padanya syarat-syarat wajib berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Illa man kana lahu udhur inda Allah. Kecuali yang punya udhur di sisi Allah SWT. Karena tidak mampu, lantaran sakit, ataukah dia musafir, ataukah udur-udur yang lainnya yang ditetapkan dalam syariat ini. Sebagian orang tidak peduli di bulan Ramadan. Tidak berpuasa. Sebagian orang tidak berpuasa karena urusan dunia. Karena mencari harta. Na'udzubillah. Dan dengan itu melakukan dosa besar. Meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Kedudukannya besar, tinggi dalam Islam. Yaitu salah satu dari rukun Islam. Itu karena kelemahan iman. Itu karena kebodohan. Lebih mengutamakan dunia yang ada di depan mata yang sementara. Dan tidak bisa bersabar. Kemudian melewatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, karena panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tendensi-tendensi duniawi, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan yang dipuji, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena panggilan iman. Karena panggilan iman. Karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengimani syariat ini. Dia mengimani bahwa ini wajib. Ini perintah Allah. Maka dia wajib taat pada Allah. Dia mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, ikhlas. Imanan yang ikhlas. Wahtisaban. Dan berharap pahala. Ini ikhlas. Yang pertama, iman atas dasar iman. Dan ihtisaban karena berharap pahala. Yakni ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Apa janji Allah? Akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Yakni, sebagaimana kata jumhur ulama, dosa-dosa kecil yang telah dilakukan sepanjang tahun ya, sebelum datangnya Ramadan. Sekian dosa-dosa kecil yang dilakukan, jika masih ada yang tersisa, yang belum terhapus oleh keutamaan sholat lima waktu dan keutamaan sholat Jumat, maka akan terhapus dengan puasa Ramadan. As-salawatul khams wal jum'ati lal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kabair, kata Rasulullah SAW. Sholat lima waktu, ya, antara satu sholat dengan sholat berikutnya, antara sholat subuh dan sholat duhur dan sholat asar, dan seterusnya. Rentang antara satu sholat dengan sholat berikutnya, sekian dosa kecil yang dilakukan terhapus dengan keutamaan sholat tersebut. Kemudian, Jumat dengan Jumat berikutnya. Rentang waktu antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, sekian dosa kecil yang dilakukan, jika ada yang tersisa, dihapuskan dengan keutamaan sholat Jumat. Kemudian rentang waktu dalam setahun, sekian dosa kecil yang dilakukan, jika belum terhapus, jika ada yang tersisa, maka dihapuskan dengan puasa Ramadan. Adapun dosa besar, membutuhkan taubat. Butuhkan taubat. Ini barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di malam harinya, disyariatkan qiyam Ramadan. Ya. Yang lebih spesifik diistilahkan dengan tarawih, tarwih. Yang istilah ini tidak digunakan untuk qiyamul lail, tahajud di luar Ramadan. Tarwih, tarawih, ini khusus untuk qiyam Ramadan. Dan disyariatkan berjamaah di masjid pada saat qiyamul lail, tahajud. Di luar Ramadan tidak disyariatkan berjamaah. Baik di masjid maupun di selain masjid. Illa ahyana. Kecuali kadang-kadang. Karena Rasulullah SAW mencontohkan pernah beberapa kali tahajud qiyamul lail. Yani di luar Ramadan dengan sebagian sahabat. Pernah dengan Ibn Abbas. Pernah dengan Ibn Abbas, pernah dengan Hudzaifah bin Yaman, pernah dengan Ibn Mas'ud. Beberapa kali saja. Namun tidak disyariatkan dalam bentuk rutin, berjamaah di masjid atau di selain masjid. Adapun qiyamu Ramadan, tarawih, maka disyariatkan berjamaah di masjid. Rasulullah SAW beberapa malam melakukan tarawih yang diikuti oleh sahabatnya di belakangnya dan dibiarkan. Sampai kemudian Nabi SAW menghentikan. Karena Nabi SAW khawatir tarwih diwajibkan. Syafaqah. Syafaqatan li ummati. Sebagai suatu bentuk ya. Perhatiannya Nabi alaihissalam terhadap umatnya. Ingin selalu memilihkan yang termudah dan tidak ingin memilihkan yang berat bagi umatnya. Nabi khawatir dengan semangat sahabat berjamaah tarwih di belakangnya di Masjid Nabawi, akan turun wahyu mewajibkan. Maka Nabi alaihissalam menghentikan dan memerintahkan para sahabatnya untuk pulang. Irji'u ila buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Pulang kalian ke rumah kalian, laksanakan di rumah yang Ramadan ini, tarwih ini, karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang, ya, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah salat di rumah, kecuali salat wajib, salat fardu, salat lima waktu, afdalnya di masjid. Hadis ini yang menjadi pegangan Al-Imam Malik dan didukung oleh Syekhuna Muqbil rahimahumullah untuk mengatakan bahwa tarwih afdal dilaksanakan sendiri di rumah. Bainamal jumhur zahabu ila afdaliyati at-tarawih jama'an fil masjid. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan afdal berjamaah tarwih di masjid. Di antara hadis yang mendukung mereka adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa salat bersama imam, salat tarwih bersama imam di masjid, hatta yansarifa, dengan syarat hatta yansarifa, sampai selesai, tidak putus tengah jalan. Ya. Tidak kemudian ketika akan memasuki witir mundur dengan alasan mau nambah sendiri di rumah. Ya. Atau alasan yang lainnya. Tetapi sholat dari awal sampai hatta yang syarifah, sampai bubar, sampai selesai. Sampai akhir witir. Keutamannya kutiba lahu qiyamul lail. Dituliskan baginya, ditetapkan baginya pahala sholat tarwih qiyam Ramadan semalam suntuk. Padahal hanya ya, beberapa jam atau satu jam sekitar itu. Tapi dituliskan pahalanya bagaikan sholat semalam suntuk. Ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Fa'ala kulli hal. Tarwih masyru'. Bersama dengan adanya khilaf mana yang afdal, tarwih sendiri atau berjamaah. Sudah kita dengar keutamaan yang dijanjikan pada hadis Nabi SAW bagi yang tarwih berjamaah di masjid dari awal sampai akhir. Dan itu merupakan kemudahan karena notabenenya biasanya jika berjamaah lebih mudah, lebih ringan dan lebih semangat dibandingkan sholat sendiri. Ya, semangatnya beda. Antum thalabah yang ada di maskan, di asrama, di masjid. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk tarwih berjamaah. Nah, begitu pula ikhwah yang ada di sekitar ma'ad. Nah, alhamdulillah tarwih di atas sunnah. Untuk mereka yang disebutkan tersebut, yang lewatkan tarwih berjamaah lebih meriah karena berjamaah banyak orang, itu memberi ya semangat spirit tersendiri. Nah, jadi semangat. Ya, berbeda jika hendak melaksanakannya sendiri, ya. Banyak gangguannya, datang ngantuknya, datang ya, malasnya dan seterusnya. Nah. Kecuali bagi yang ingin memilih akhir waktu dan dia memiliki kemampuan untuk itu, terserah. Karena bukan hal yang wajib. Nah, masing-masing sesuai dengan pilihannya. Namun ini salah satu kemudahan dan berkah yang kaum muslimin hanya berkumpul di bulan Ramadan setelah sholat isya mubasyarah secara langsung di masjid-masjid kaum muslimin, dimeriahkan dengan sholat tarawih. Nah, dan seharusnya tidak ada kegiatan-kegiatan ceramah tarawih. Itu bukan bagian dari barokah Ramadan. Karena di masa Nabi Alaihissalam yang kemudian dihidupkan kembali oleh Umar Ibn Al-Khattab, di masa khilafah Umar Ibn Al-Khattab, mengumpulkan kaum muslimin dengan satu imam, menghidupkan kembali salat tarwih secara berjamaah. Menghidupkan kembali apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dengan alasan faktor penyebab Nabi menghentikan waktu itu sudah berakhir. Karena wahyu sudah terputus. Tidak mungkin turun wahyu yang mewajibkan. Karena Nabi SAW telah wafat, syariatnya telah disempurnakan, telah ditetapkan bahwa tarwih mustahab. Maka sunnah berjamaah tarwih di masjid dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab di awal waktu. Di awal waktu setelah sholat isya. Dan tidak ada kegiatan di sana ceramah tarwih, apalagi dibahasakan ya ceramah tarwih yang memberi konotasi bahwa seakan itu bagian dari sunnah tarwih. Ada ceramah tarwih namanya. Itu tidak ada. Nah, barang siapa mampu bersabar dan muwaffaq diberi taufik oleh Allah melaksanakan qiyam Ramadan tarwih sebulan penuh, diharapkan masuk dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bang siapa melaksanakan qiyam Ramadan tarwih, yakni qiyam Ramadan, qoma Ramadan artinya sebulan, seperti halnya puasa sebulan, qiyam Ramadan tarwih sebulan, tidak bolong-bolong, sebulan penuh. Itu maksud hadis. Karena panggilan iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini dosa-dosa kecilnya. Luar biasa. Ini hanya didapatkan di bulan Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya, memberkahi bulan Ramadhan dengan didukung oleh situasi dan kondisi. kaum muslimin terkondisikan di bulan Ramadan untuk berlomba-lomba beramal saleh. Ya. Situasinya seperti itu. Cenderungnya ya, semangat untuk beribadah. Berlomba-lomba untuk beribadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membelenggu pentolan-pentolan syaitan dari kalangan jin. Ada hadith Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Hadith Abu Hurairah yang lainnya, riwayat At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban. Dan riwayat yang lain. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, jika jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, riwayat yang lain, jika kana awal lailah min Ramadan, apabila malam pertama di bulan Ramadan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga. Samanya itu abwab. 8 pintu semuanya dibuka. Walam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pun pintu yang ditutup. Terhib. Ya. Motivasi untuk membuat orang-orang yang beriman yang ingin merindukan jannah surga, tuh pintu-pintu surga selama Ramadan dibuka. Maka berlomba untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar bisa masuk dalam jannah kelak melalui salah satu dari pintu-pintu itu, dan ada sebagian yang akan dipanggil dari seluruh pintu karena dia mengumpulkan seluruh kebaikan sehingga berhak dipanggil dari seluruh pintu. Salah satu pintu itu adalah Babur Rayyan. Pintu yang disiapkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Salah satu yang akan dipanggil dari seluruh pintu adalah Abu Bakar Siddiq. Karena tidak satu pun kebaikan kecuali dia terdepan. Puasa terdepan, paling hebat. Jihad terdepan, paling hebat. Membela Islam. Zakat, sedekahnya, infaknya untuk jihad, untuk perang, hartanya paling hebat. Sampai-sampai pernah membawa seluruh hartanya, tidak ada yang disisakan. Untuk dirinya dan keluarganya. Ilmu paling hebat, paling terdepan. Apalagi seluruh jami'ah khusal khair paling terdepan, paling hebat. Semuanya dikumpulkan, oleh karena itu dia berhak dipanggil dari seluruh pintu. Sebalik, dan pada riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Pada riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmah. Sebaliknya, wa ghulliqat abwabun nar, abwabun niran, abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam, jahim, neraka, jahim, jahannam. Walam yuftah min habab, dan tidak ada satu pun pintu yang dibuka. Tidak ada kan yang ingin masuk ke neraka? Dia yang ingin masuk ke neraka. Ya. Ditutup pintu-pintu itu. 7 pintu. Laha sab'atu abwab. 7 pintu neraka. Semuanya ditutup. Kemudian pentolan-pentolan setan dari kalangan jin, pimpinan-pimpinannya, komandan-komandannya, punggawa-punggawanya, al-marodah, dibelenggu selama bulan Ramadan. Dari awal, ketika datang Ramadan, di awal Ramadan, wasuffidat as-syayatin wa maradatul jin. Ada lihat Ibn Khuzaimah. Sehingga Ibn Khuzaimah membuat bab yang menjelaskan bahwa yang dibelenggu adalah pentolan-pentolannya, komandan-komandannya. Adapun prajurit-prajuritnya masih bertebaran untuk menggoda dan membuat kerusakan di kalangan kaum muslimin selama bulan Ramadan. Dibelenggu setan-setan dan marodatul jin, pentolan-pentolan jin dari kalangan setan. Komandan-komandannya. Oleh karena itu, bukan berarti asyar, kejelekan itu hilang sama sekali di bulan Ramadan. Tetapi berkurang, drastis berkurang. Namun tidak hilang sama sekali. Karena faktor-faktornya berkurang. Prajurit-prajurit ya dari kalangan setan, dari kalangan jin masih bertebaran. Belum lagi faktor-faktor kemaksiatan dari pribadi masing-masing, ya, potensi dari dalam, dari al-ammaratu bis-su, an-nafsul ammaru bis-su, jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan. Sama aksara, dan betapa banyak jiwa-jiwa yang masih seperti itu. Jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan. Syahwat, hawa nafsu. Meskipun berkurang. Meskipun berkurang. Dan dengan puasa di siang hari, yang otomatis mengurangi masuknya suplai makanan dan minuman, yang otomatis mempersempit aliran darah, sirkulasi darah dalam tubuh, karena darah itu, ya, darah itu sumbernya dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang dimakan, disuplai, itu yang kemudian dicerna dan berubah menjadi darah. Darah itu yang kemudian disuplai ke seluruh tubuh sebagai gizi, ya, untuk kesehatan, untuk pertumbuhan dan yang masih bertumbuh, dan untuk kesehatan dan kekuatan tubuh. Suplai makan dan minuman itu diedarkan seluruh tubuh yang membutuhkan sehingga bisa bertahan hidup melalui pencernaan, diubah menjadi darah. Melalui sirkulasi darah itu diedarkan. Nah, dengan berkurangnya makan dan minum, maka aliran darah itu pun berkurang. Sementara Nabi alaihissalam mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh Bani Adam untuk menggoda dan mempengaruhi, untuk bermaksiat dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aliran darah, mengikuti peredaran darah. Ketika itu menyempit, maka ruang gerak setan pun menyempit, berkurang. Bahkan itu cenderung bagi orang yang menekuni puasa, terutama di bulan Ramadan, sebulan penuh, cenderung orang-orang yang menekuni puasa akan lebih bisa menahan diri, menahan hawa nafsunya, syahwatnya. Ya, bukan hanya makan dan minum, tapi berbagai hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang berbau kemaksiatan, yang berupa kemaksiatan. Karena faktor-faktor ke arah sana sudah diperkecil. Cenderung taat. ringan, cenderung lebih ringan tubuh ini untuk beribadah. Di malam harinya pun sempurnakan dengan qiyam Ramadan. Siang harinya berpuasa, malam harinya sholat. Masya Allah. Pada kelanjutan dari hadis-hadis tersebut, salah satu riwayat dari hadis-hadis itu mengatakan, wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, dari awal Ramadan datangnya, awal Ramadan, setelah kita dengar hal-hal yang terjadi tadi, dan salah satunya, wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khair akbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, mari bersegera lakukan kebaikan. Mari menuju kebaikan. Ayo. Ayo. Yang memang menginginkan kebaikan, ayo berbuat kebaikan. Wa ya baghiya syarr am aksir. Dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, tahan. Hentikan. Berhenti. Jangan. Ini bulan suci Ramadan. Jangan nodai kesucian Ramadan, kemuliaan Ramadan dengan maksiat. Ini bulan ibadah. Siang dan malamnya. Bulan yang penuh barokah. Bulan penggemblengan. Agar keluar dari Ramadan meraih predikat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumussiyam. Kama kutiba ala alladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Ini tujuan diwajibkannya puasa Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Moga-moga kalian menjadi bertakwa. Oleh karena itu hendaknya kita mengetahui hakikat puasa. Bahwa bukan semata menahan diri dari makan, minum, dan yang lainnya dari mufattirat, dari pembatal-batal puasa. Namun, menahan diri dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Dusta, nipu, ya, melecehkan, mengejek, mencemooh, mengolok-olok, mencaci, memaki, menyakiti, mengganggu, memukul, dan seterusnya. Hal-hal yang berbau maksiat, kemungkaran. Semua itu ditinggalkan, ditahan. Jika mampu membina diri, menggembleng diri selama bulan Ramadan, dengan ini, keluar meraih predikat takwa, maka akan menjalani setahun ke depan sampai Ramadan berikutnya menjadi orang yang bertakwa, Masya Allah. Menjadi orang yang soleh. Terjaga dari kemungkaran-kemungkaran, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu, jangan sampai keluar dari bulan ini tanpa hasil. Kejar berkahnya, raih berkahnya. Barakallahu fikum. Untuk sementara, ini yang ana sampaikan. Faedah-faedah yang lain yang terkait dengan ini, insyaAllah ana akan sampaikan secara bersambung, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.